الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita masih meneruskan pembahasan mengenai faedah-faedah dan manfaat-manfaat serta keutamaan-keutamaan yang terkandung pada zikrullah, yang kita telah menyebutkan banyak faedah dari zikrullah. Dan faedah-faedah tersebut yang telah kita sebutkan sungguh sangat banyak, yang apabila hanya faedah-faedah tersebut yang ada pada zikrullah tentu sudah mencukupi. Namun di sana masih ada faedah-faedah yang lain lagi dan keutamaan-keutamaan yang lainnya dari zikrullah ta'ala yang kemudian semakin menjadikan kita seharusnya bersemangat untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan nama-nama Allah dengan lisan kita, dan lebih dari itu selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kalbu kita. Kita lanjutkan terakhir yang kita sebutkan, yang dimana faedah-faedah ini adalah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Terakhir yang kita sebutkan bahwasannya zikrullah, ya, berzikr kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tanaman-tanaman yang akan ditanamkan bagi seorang hamba di surga kelak, akan menjadi penghias daripada surganya. Tidak lain itu adalah zikrullah. Setiap zikir yang dia ucapkan itu adalah ditanamkan baginya dan menjadi balasan baginya berupa suatu pohon yang ditanamkan baginya di surga kelak. Kemudian kita lanjutkan kepada faedah yang setelahnya, yang ke-20, bahwasanya pemberian dan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai balasan daripada zikrullah itu lebih besar daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada amalan-amalan yang lainnya. Itu kalau kita mau melihat kepada hadis-hadis dari Rasulullah s.a.w. yang menyebutkan tentang fadilah atau keutamaan serta pahala yang didapatkan dengan tasbih atau tahmid atau tahlil dan yang selainnya, kita akan mendapatkan bahwasanya pahala dan balasan yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut adalah pada pahala-pahala yang sangat besar, pahala-pahala yang kemudian apabila dibandingkan dengan pahala-pahala amalan lainnya lebih besar, lebih agung, lebih banyak daripada pahala-pahala amalan lainnya. Maka ini menunjukkan keutamaan dari zikrullah. Contohnya saja di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li an aqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi asy-syamsu Aku mengatakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, mengucapkan zikir-zikir ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, ya, daripada apa yang matahari terbit atasnya, yaitu seluruh isi bumi ini. Bumi dan seluruh isinya, ya, apabila dibandingkan dengan satu ucapan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, ini tidak ada bandingannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai zikir tersebut daripada apabila diberikan dunia dan seisinya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, pahala yang didapatkan dari zikir tersebut, ya, lebih besar daripada dunia dan seisinya. Pahala-pahala yang begitu agung, pahala-pahala yang begitu besar, ya. Belum lagi hadis-hadis yang lainnya, sangat banyak hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Wabil Sayyib Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang mengucapkan, yaitu subhanallahi wa bihamdi pada pagi hari sebanyak 100 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, ya. Pahala yang sangat besar, ya, yang apabila dibandingkan dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang fadilah dari amalan lainnya, ya, fadilah tentang zikir ini apabila dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya jauh lebih besar. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan terus menerus dalam keadaan mengingat Allah, ya, akan menjadikan seseorang mendapatkan keamanan dari dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang apabila terus menerus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum, ya, berzikirlah kalian kepadaku, ya, aku akan mengingat kalian, ya. Adapun seorang yang dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka ini adalah suatu kerugian, kecelakaan bagi hamba yang seperti ini keadaannya. Dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditelantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, baik itu di dunia ataupun kemudian di akhirat. Terlebih lagi di akhirat, apabila dia ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ditolong, maka sungguh sangat celaka dia mendapatkan azab di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-19, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang melupakan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka melupakan diri-diri mereka sendiri. Yaitu orang yang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan mereka lupa terhadap kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Menjadikan mereka terlantar kepentingan-kepentingannya. Tidak memperhatikan dirinya sendiri. Tidak memperhatikan misalnya, ya, perkara-perkara yang bermanfaat baginya, misalnya ma'isyah, kehidupan atau penghidupannya, mata pencahariannya, tidak dia perhatikan. Ataupun misalnya kesehatannya dan yang lain sebagainya. Allah jadikan mereka lupa terhadap, ya, diri-diri mereka sendiri, terhadap kepentingan-kepentingan mereka sendiri, wal'ayadzubillah. Itulah balasan bagi orang-orang yang melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berzikir kepada Allah. Allah jadikan mereka, ya, menelantarkan kepentingan-kepentingan diri-diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang melupakan Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka, ya, mendapatkan bala, musibah. Ya. Di mana mereka tersibukkan diri-diri mereka dengan perkara-perkara yang tidak berguna bagi perkara dunia mereka, apalagi perkara akhirat mereka. Itulah orang-orang yang lupa untuk berzikir kepada Allah, melupakan Allah Subhanahu wa taala, waktunya terbuang percuma, tidak berguna. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Maka ini adalah faedah dari zikir yang sungguh sangat besar bagi seorang hamba, ya, bahwasanya dia akan merasa aman dari dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditelantarkan, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, dalam kitab beliau Al-Kalimut Thayyib, yaitu Al-Wabil Thayyib, ya. Sami'tu Syekhul Islam atau sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu yaqul. Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata, "Inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang apabila seorang tidak memasukinya, ketika di dunia dia tidak memasukinya, maka tidak akan masuk ke dalam jannah yang ada di akhirat. Tidak akan masuk ke dalam surga yang ada di akhirat. Itu apa? Jannah tersebut yang ada di surga, itu zikrullah. Berzikir kepada Allah dan juga memenuhi kalbu dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merasa senang dan gembira, bahagia dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu surga yang ada di dunia ini, yang seharusnya kita berusaha untuk memasuki surga tersebut. Ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki yaitu dengan mengingat Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa dalam zikrullah ada thawab, pahala atau balasan yang disegerakan di dunia ini. Seorang merasakan ketenangan, seorang merasakan kegembiraan, ya. Dan bahwasannya zikrullah tersebut adalah surga yang dihadirkan di hadapan matanya. Seorang yang terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan merasakan kenikmatan yang sangat, sebagaimana yaitu dia merasakan suatu kenikmatan, ya, yang kemudian seakan-akan dia di surga. Ya. Inilah zikrullah. Dan pada zikrullah tersebut ada kehidupan yang membahagiakan. Kehidupan yang kita semua akan mencintainya dan meridhoinya. Assalamualaikum. Sebagaimana dalam perkataan yang lainnya, ya, dari sebagian ulama, ya, bahwasanya di dunia ini ada suatu surga yang apabila kehidupan surga di akhirat kelak itu adalah seperti ini, rasanya tentu adalah suatu yang sangat besar, ya, adalah suatu yang sangat, yaitu membahagiakan, ya. Kalau saja seandainya surga dan kenikmatan yang dirasakan, ya, oleh seorang yang masuk dalam surga di akhirat kelak adalah seperti ini rasanya, ya, itu adalah suatu yang sangat besar. Itu ada di mana? Di dunia. Itu dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kehidupan yang diwarnai dengan zikrullah, ya, adalah kehidupan yang sangat menyenangkan, membahagiakan, yang apabila dibandingkan dengan kehidupannya para raja-raja, ya, tidak ada perbandingannya kehidupan raja-raja tersebut. Ya. Sangat kecil, ya, sangat remeh. Apabila dibandingkan dengan kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebalikan daripada zikrullah, yaitu seorang lalai, ya, dan melupakan Allah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat kegundah gulanaan, ya, kesedihan, ya, dan juga rasa sempit, dan ini adalah sebagai hukuman dan azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin wajahnya tersenyum, walaupun mungkin juga dia terlihat sebagai seorang yang bahagia, ya. Namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hatinya, ya. Dia adalah orang yang begitu tersiksa dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya sempit, ya, menjadikan berbagai kesulitan dan juga berbagai kesedihan menimpa dirinya. Ya. Dan ini adalah sebagai neraka duniawi ketika seorang meninggalkan zikrullah, ya, dan jahannam yang dihadirkan di hadapan matanya. Ya. Tersiksa dia, ya, ketika dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita, ya, dari neraka duniawi ini. Ya. Apa itu neraka duniawi? Terjauhkan dan terlupakan dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-22. Bahwasanya mengerjakan zikrullah, ya, itu adalah suatu amalan yang mudah. Yang bisa dilakukan oleh setiap hamba. Setiap manusia bisa melakukannya. Kapanpun dan dimanapun, ya, dia sedang duduk. Atau dia sedang berada di pasar, ya, berada di toko, ya, dalam keadaan sehatkah atau dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam keadaan sedang merasakan lezatnya kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ataupun sedang dalam keadaan, ya, ditimpa musibah, sedang bersedih dan yang lain sebagainya, masih bisa dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring, dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, ya, maka tidak ada amalan-amalan lainnya yang mencakup seluruh waktu dan seluruh tempat, seluruh keadaan, semisal dengan zikrullah. Ya, semisal dengan zikrullah. Ya. Sebagian amalan tidak bisa dikerjakan di, ya, suatu tempat, seperti sholat tidak bisa dikerjakan di toilet, dan juga tidak bisa dikerjakan di tempat-tempat atau kemudian kandang, yaitu ibil, kandang unta, tidak boleh dikerjakan di sana. Dan juga ada beberapa tempat yang lainnya yang kotor yang tidak bisa dilakukan di situ sholat. Dan juga atau kemudian zikrullah, adapun zikrullah dimanapun seorang bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisannya ataupun minimal dengan hatinya. Ya. Maka ini adalah suatu amalan yang mudah yang kemudian, ya, tidak boleh seorang hamba untuk menyia-nyiakannya. Ya. Mudah dari sisi sudah pernah kita sebutkan, yaitu dilakukan oleh lisan. Ya. Suatu anggota badan yang paling mudah gerakannya. Ya. Paling banyak gerakannya dalam sehari semalam. Ya. Dan kemudian dari sisi yang lain, besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dari sisi yang lain pula, bahwasanya itu bisa dilakukan kapan saja. Boleh dilakukan kapan saja. Setiap saat dan setiap waktu. Ya, sebagaimana inilah keadaannya Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang dinukilkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya dahulu Rasulullah s.a.w. ya, yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Maksudnya Rasulullah SAW mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktunya. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang ke-23, bahwasanya majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang di situ disebutkan nama-nama Allah, disebutkan ayat-ayat Allah, ini adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Maka tidak ada suatu majlis di dunia ini yang dihadiri oleh malaikat kecuali majlis yang seperti ini. Majlis dalam keadaan orang-orang yang hadir di dalamnya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Ya, mereka lah kaum yang kemudian orang-orang yang duduk bersama mereka tidak akan sengsara, ya, tidak akan kemudian merasakan, ya, kesengsaraan. Yaitu apa? Orang-orang yang duduk dalam majlis zikir tidak akan sama sekali mendapatkan kerugian dari duduknya dia di majlis zikir tersebut. Minimal dia termasuk orang yang kemudian dinaungi oleh malaikat. Ya. Atau kemudian juga disebutkan ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibangga-banggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, ketika dia duduk ya, dalam majlis zikir tersebut. Ya. Seperti majlis ilmu ini. Ya. Banyak atau sedikitnya faedah yang kita dapatkan dari majlis ilmu ini, ya, sedikit atau banyaknya catatan misalnya, atau sedikit atau banyak yang kita ingat, minimalnya ya, kita sudah dinaungi oleh malaikat. Minimalnya kita sudah diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diliputi oleh rahmat Allah. Ya. Kemudian juga disebut-sebutkan ya, diri-diri kita di oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat yang ada di sisinya. Itu sudah sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sangat besar ya, sebagai balasan bagi seorang yang duduk di majelis zikir. Maka sungguh sangat merugi seorang yang kemudian misalnya bekerja dari awal harinya, dari pagi hari sampai sore hari ya, kemudian dikarenakan ya capeknya dia meninggalkan majelis-majelis seperti ini. Ini sungguh sangat merugi sebenarnya ya, sungguh sangat merugi sebenarnya ya, walaupun dia mau melengkapi harinya dengan duduk ya, di majelis zikir seperti ini ya, sempurna ya, apa yang dia dapatkan ya, pada siang hari yang dia mendapatkan kebutuhan duniawinya, yang tentu saja jangan lupa dia berzikir ya, ketika menunaikan amalan-amalan dan pekerjaan-pekerjaan duniawinya ya, kemudian pada saat ya, duduk di majelis zikir dia mendapatkan keutamaan yang lebih besar lagi ya, dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali dilewatkan ya, majelis-majelis yang seperti ini. Adapun majelis-majelis yang di situ dipenuhi dengan kelalaian dari berzikir kepada Allah, ya, maka itu adalah majelis-majelis yang dihadiri oleh syaitan. Ya. Majelis-majelis yang kemudian syaitan berusaha untuk ya, sebanyak-banyak yang menyimpangkan orang-orang yang ada dalam majelis tersebut ya, ke dalam perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang haram, perkataan-perkataan yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Syaitan berusaha untuk memanen hasil ya, dari majelis-majelis yang seperti ini, yang dipenuhi dengan kelalaian dari berzikir kepada Allah. Maka hendaknya kita menghindari dari majelis-majelis yang seperti ini, majelis-majelis ya, yang dipenuhi kelalaian dari berzikir kepada Allah, ya, karena itulah majelis yang kemudian syaitan ikut ambil peran di dalamnya, ikut andil di dalamnya, ikut kemudian membisik-bisiki, ya, dan kemudian melontarkan perkataan-perkataan yang mungkin terlontar dari lisan orang-orang yang hadir di majelis yang seperti ini keadaannya. Nah, maka berhati-hatilah, ya, jangan sampai kita disibukkan atau kemudian banyak duduk di majelis-majelis yang seperti ini, bisa jadi kemudian kita melontarkan bisikan syaitan melalui lisan-lisan kita, ya. Kemudian faedah yang selanjutnya yang ke-24, bahwasanya Allah Azza wa Jal ya, membangga-banggakan orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis zikir tersebut di hadapan para malaikat. Dan ini disebutkan dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya. Maka perbuatan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan para hamba-hambanya yang berzikir kepada Allah, ini adalah suatu dalil ya, tentang mulianya amalan ini. Mulianya amalan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat mulia di sisi Allah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakannya. Allah mencintainya. Ya. Dan bahwasannya amalan tersebut memiliki posisi yang tinggi ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan amalan-amalan yang lainnya, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakannya ya. Yang apabila kita melihat kepada dalil-dalil yang lainnya ya, Allah alam apakah ada atau tidak kemudian amalan yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat ya. Yang kemudian yang sudah kita dapati ya, amalan zikir ini dibangga-banggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melakukan zikir tersebut di hadapan para malaikat. Kemudian faedah yang selanjutnya yang ke-25, bahwasanya seluruh amalan-amalan selain zikir sesungguhnya disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya dari amalan-amalan yang selain zikir, tujuannya untuk meraih zikrullah, untuk supaya seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka maksud dari amalan-amalan tersebut dan tujuan dari amalan-amalan tersebut tidak lain adalah untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya, ayat dalam surat Taha ayat yang ke-14, wa aqimish sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Maka inilah tujuan salat dan juga tujuan dari ibadah-ibadah yang lainnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti juga membaca Al-Qur'an, ya, seperti juga memberikan sedekah. Ini semuanya tidak lain tujuannya supaya seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya ya, terus menerus dalam keadaan berzikir kepada Allah ini bisa menggantikan ya, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, bisa kemudian menggantikan posisi ya, dan kemudian mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah tatawu yang lainnya, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Bisa jadi ibadah tersebut adalah ibadah badaniyah, ibadah dengan anggota badan atau dengan harta, atau kemudian suatu ibadah yang badaniyah dan maliyah. Ya, badaniyah dan maliyah. Baik dilakukan dengan badan dan juga dilakukan dengan harta. Seperti apa? Seperti haji. Haji tapi haji yang tatawu, haji yang sunnah, haji yang tambahan. Ya. Maka zikir ketika seorang terus-menerus melakukannya bisa menempati posisi dari ibadah-ibadah yang tatawu tersebut, ibadah-ibadah yang sunnah tersebut. Sebagaimana ini datang secara sharih, secara jelas disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, ya, bahwasanya ada orang-orang fakir dari kalangan para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengadukan zahaba ahlud dusur bil darajatil ula, ya, atau bid darajatil ula, ya, bahwasanya orang-orang yang memiliki harta mereka telah pergi dengan membawa derajat-derajat yang tinggi, artinya mereka adalah orang-orang ya yang banyak beramal, ya, beramal dengan anggota badan mereka, melakukan salat sebagaimana orang-orang fakir melakukan salat, dan juga orang-orang kaya ya juga berpuasa sebagaimana orang-orang fakir juga berpuasa. Namun orang-orang kaya bisa melakukan ya, amalan dengan hartanya, bisa bersedekah, dan orang-orang yang fakir tidak bisa bersedekah. Bisa membebaskan budak, orang-orang yang fakir tidak bisa membebaskan budak. Oleh karena itu, orang-orang fakir tersebut datang kepada Rasulullah untuk mengadukan hal ini. Maka apa yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan untuk menjadi ganti ya, dari amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk selalu berzikir setelah salat, ya, dengan mengucapkan tasbih 33 kali, takbir atau tahmid 33 kali dan takbir 33 kali, ya. Ini bisa menggantikan ya apa yang telah luput dari mereka dari amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh orang-orang lain, orang-orang kaya, ya. Maka sungguh amalan zikir ini memiliki faedah yang sangat besar, bisa menempati ya, posisi dari ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah yang memiliki pahala yang besar yang lainnya. Maka disebutkan di sini bahwasanya zikir tersebut bisa menjadi pengganti daripada haji yang tatawu, haji yang sunnah, atau umrah yang sunnah, atau bukan jihad yang sunnah, atau bukan sedekah, ya, semuanya bisa di raih keutamaan dari amalan-amalan tersebut dengan banyak berzikir kepada Allah. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya zikir akan mendatangkan kemudahan ketika seorang mendapatkan kesulitan. Zikir akan meringankan suatu yang dianggap berat, suatu pekerjaan yang berat atau suatu keadaan yang berat. Itu semua akan diringankan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang berzikir kepada Allah, ketika dia menghadapi sesuatu yang sulit, itu akan menjadi mudah baginya. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang berat, akan menjadi ringan baginya. Ketika dia mendapati suatu keburukan, keburukan tersebut akan hilang darinya. Ketika dia mendapati suatu kesempitan, maka kesempitan tersebut akan menjadi kelapangan. Ketika dia mendapati masa-masa sulit, masa-masa darurat, masa-masa pelik, maka masa-masa pelik tersebut akan lewat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapati kesedihan, gundah gulana, maka itu pun akan lewat dan hatinya menjadi lapang dengan berzikir kepada Allah. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi dengan zikrullah. Segala sesuatu akan menjadi mudah dengan zikrullah. Maka ini hendaknya kita amalkan dalam keseharian kita, di mana kita merasa sulit mungkin untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan atau amanah-amanah yang dibebankan kepada diri kita, yang menjadi tanggung jawab diri kita, baik seorang pria, seorang suami yang bekerja di tempat kerjanya masing-masing, ataupun seorang istri yang kemudian mengurus rumah tangganya, merasa berat dalam pekerjaan yang dihadapinya. Hendaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang rasa mudah, atau kemudian datang kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir tersebut. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan mendatangkan kekuatan bagi seorang yang banyak berzikir kepada Allah. Bahkan seorang yang banyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa melakukan perkara-perkara yang dia tidak bisa lakukan ketika dia tidak berzikir kepada Allah. Seorang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan bahwa kekuatannya bertambah, bahwa dia bisa melakukan perkara-perkara yang dia tidak bisa lakukan ketika dia lalai dari berzikir kepada Allah, atau ketika dia dulu dalam keadaan jahil, jauh dari berzikir kepada Allah, lupa dan kemudian banyak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan bahwa dirinya mendapatkan kekuatan dengan zikir tersebut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mengisahkan tentang Syekhul Islam, guru beliau rahimahumullahu taala, waqad syahadtu min quwwati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu amran ajiban, dan sungguh aku telah melihat dari kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan rohnya, suatu perkara yang sangat menakjubkan. Bagaimana yaktubu fil yaumi min at-tasnifi ma yaktubuhu an-nas fi jum'atin wa akthar. Maka dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bisa menulis suatu tulisan yang tidak bisa ditulis oleh seorang yang menyalin, cuma menyalin dalam satu pekan atau bahkan lebih, dalam satu hari menulis dengan cepat dari yaitu hafalan beliau, dari apa yang telah beliau dapatkan berupa ilmu, ditulis dan dituangkan dalam tulisan yang tidak bisa ditulis oleh seorang yang hanya menyalin. Nyalin, menyalin seperti apa? Bukan hasil karya, bukan kemudian dari pikirannya, tapi apa? Melihat kepada kitab, disalin di kertas yang kosong. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa menyaingi Syekhul Islam. Walaupun dia menulis selama satu pekan atau lebih. Syekhul Islam hanya membutuhkan satu hari saja untuk menulis tulisan yang demikian banyak. Kemudian juga disebutkan setelahnya, waqad syahada al-askaru min quwwatihi fil harbi amran aziman. Dan juga para prajurit telah melihat kekuatan dari Syekhul Islam ketika berperangan, itu sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang sangat besar. Jadi Syekhul Islam bukan hanya sekedar ulama, namun beliau juga seorang mujahid berperang, dan para prajurit pun telah melihat bagaimana kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nahsibu kadzalika wallahu hasibu. Maka insyaallah akan kita lanjutkan sedikit dari keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang akan datang. dan akan kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam bab ini. Bismillah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.